بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih seputar permasalahan zakat insyaallah kita selesaikan pembahasan ini dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari para ikhwah hafizahumullah dan sebagaimana yang sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, kita atau pertanyaannya, apakah seseorang yang berhutang dengan jumlah yang banyak dan dia juga memiliki harta yang telah sampai pada nisab, apakah juga terkena kewajiban zakat? Ini pertanyaannya. Seseorang dia punya hutang, misal ngeredit mobil atau dia beli rumah dibayar dengan cara mencicil, kan sisanya hutang. Atau dia akan melakukan suatu usaha, kemudian dia hutang. Di sisi lain dia juga punya harta, yang mana hartanya itu juga sampai pada nisab. Nah, apakah harta yang dimiliki itu harusnya digunakan untuk membayarkan hutang yang sifatnya secara cicilan, ataukah terkena zakat pula? Tayyib. Dalam permasalahan ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, harta yang dimiliki oleh seseorang selama itu ada dalam kepemilikannya dan dalam kekuasaannya. Harta yang dimiliki oleh seseorang secara sempurna ada dalam kekuasaannya dan telah sampai pada nisabnya. Telah berjalan pula masa setahun dalam kepemilikan tersebut, maka tetap terkena kewajiban zakat sekalipun dia memiliki hutang, sekalipun hutangnya banyak. Manakala hutang tersebut bersifat bisa dibayar secara berangsur, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, demikian pula para ulama yang lain. Kita nukilkan fatwanya Syekh bin Baz ketika beliau ditanya dalam permasalahan ini, punya hutang dan punya harta serta hartanya sampai pada batasan nisab dan haul, apakah membayar hutang ataukah mengeluarkan zakat? Kata beliau rahimahullah, yajibu ala man ladaihi malun zakawiyun an yuaddiya zakatahu idha hala alaihi alhaul walau kana alaihi dain. Fi asahi qawlai al-ulama li'umumi al-adillati ala wujubi al-zakati ala man ladaihi malun tajibu fihi al-zakah idha hala alaihi al-haul walau kana alaihi dain. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wajib bagi seseorang yang memiliki harta yang mana harta itu terkena kewajiban zakat, emas, perak, ternak, mata uang atau apa saja yang harta itu terkena kewajiban zakat, an yuaddiya zakatahu idza hala alaihi alhaul, wajib bagi dia untuk menunaikan zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan tentu telah sampai pada batasan nisab, walau kana alaihi dain, sekalipun dia punya hutang. Biasanya orang kaya yang banyak uangnya juga banyak hutangnya. Kenapa? Karena dia membangun usaha ini dan usaha itu, tetapi hutang tersebut akan dibayar secara berangsur. Dia punya harta juga banyak, uang tunai ya, bukan kebun, bukan rumah, bukan. Tapi yang kita bahas di sini, dia punya hutang juga punya uang tunai, di mana uang tunainya itu telah sampai nisab dan telah sampai pada haul. maka wajib mengeluarkan zakat sekalipun dia punya hutang. Fi asahi qaulail ulama, ini adalah pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Li'umumil adillati ala wujubiz zakah ala man ladaihi mal tajibu fihi zakah, berdasar pada keumuman dalil yang menunjukkan tentang wajibnya zakat bagi orang-orang yang memiliki harta yang telah terpenuhi syarat wajibnya zakat. Majmu' fatawa wa maqalat Syekh bin Baz rahimahullah. Sementara Syekh bin Utsaimin rahimahullah juga menyatakan ketika ditanya dalam permasalahan yang sama, apakah hutang menjadi penghalang bagi mengeluarkan, bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat? Kata beliau, na'am, tajibuz zakatu fil mali alladhi fi yadihi, wa dhalika li'anna an-nusus al-waridata fi wujubiz zakati 'ammah wa lam tustathna shay'an wa lam tastathni shay'an. Lam tastathni man 'alayhi daynun. وَإِذَا كَانَتِ النُّصُوصُ عَامَةٌ وَجَبَ أَنْ نَأْخُذَ بِهَا. Kata Syekh, iya, wajib mengeluarkan zakat pada harta yang ada di tangannya. Dia punya uang tunai sampai nisab, tiba waktu haul, namun di sisi yang lain, di saat yang bersamaan, dia juga punya hutang. Bagaimana ini? Kata Syekh, wajib mengeluarkan zakat pada harta berupa uang tunai yang ada di tangannya. Wa dzalika li'anna an-nususal waridah. Hal itu dikarenakan nas, dalil-dalil yang ada menunjukkan wujubuz zakah, wajibnya zakat 'ammah secara umum. Harta yang terkena kewajiban zakat apabila telah terpenuhi syaratnya, walau dia punya hutang, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Dan tidak ada pengecualian sedikit pun. Oh, kecuali orang yang punya hutang, maka tidak diambil zakatnya. Tidak ada pengecualian seperti ini. Maka apabila dalil-dalil yang datang secara umum tidak ada yang mengecualikannya, tidak ada yang mengkhususkannya, wajib bagi kita untuk mengambil keumuman dalil tersebut. Kemudian beliau menyatakan, wa rubbama yakunu ada'uz zakati alladhi biyadihi sababan fi barakati hadzal mali wa namaihi. Bisa jadi ketika dia membayarkan zakat harta tersebut yang ada dalam kepemilikannya, itu sebagai sebab harta dia diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Wa takhlisi dhimmatihi minad-dain, dan kemudian itu menjadi sebab dia bisa dengan mudah melunasi semua hutang-hutangnya. Dia punya uang atau harta apa saja yang terkena kewajiban zakat, bukan hanya uang tunai. Dia punya ternak yang digembalakan, dia punya emas, dia punya tanaman yang terkena kewajiban zakat apabila telah terpenuhi syaratnya. Di saat yang bersamaan dia punya hutang. Hartanya ini sudah wajib zakat, maka keluarkan zakatnya. Dengan dia mengeluarkan zakat ini tadi, menjadi sebab Allah memberikan barokah kepada hartanya, memberikan tambahan, dan menjadi sebab Allah tabaraka wa ta'ala menyegerakan penyelesaian hutang dia. Warubama yakunu man'uz zakati minhu sababan fi faqrihi. Dan bisa jadi pula sebaliknya. Ketika ternyata dia hanya dengan beralasan saya masih punya hutang banyak, sudah ini enggak usah dikeluarkan zakatnya dulu, padahal sudah sampai pada nisab, itu justru menjadi sebab fi faqrihi, dia terus-menerus dalam keadaan kefakiran. Wa kaunihi yara nafsahu daiman fi hajatin wa laysa min ahli zakah, atau menjadi sebab dia terus-menerus memandang bahwa dirinya itu selalu butuh, selalu mengharapkan uang, sehingga dia belum termasuk sebagai orang yang terkena kewajiban mengeluarkan zakat padahal hartanya telah sampai pada nisab dan haul. Wa ahmadillaha azza wa jalla an ja'alaka minal mu'tina wa lasta minal akhidin. Maka hendaklah engkau memuji Allah azza wa jalla ketika Allah menjadikanmu termasuk dari orang-orang yang bisa memberi, bukan menjadi orang-orang yang hanya menerima. Syahid dari jawaban dua ulama, dua masyayikh kibar ini, bahwa hutang bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat apabila harta tersebut telah sampai pada nisab dan haul. Ini juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, harta kita yang kita miliki dihutang oleh orang lain dengan jumlah yang mencapai nisab dan telah berlalu haul. Contoh, saya punya hutang kepada seseorang dalam jumlah yang banyak, kemudian jumlah yang banyak ini lebih dari 15 juta ya, karena 15 juta itu adalah batasan nisab. Kemudian berlalu setahun, hutang itu ada sama saya selama setahun atau bahkan lebih. Bagaimana ini? Apakah si fulan yang saya hutangi uangnya membayar zakat padahal uang itu saya yang berada pada tangan saya dan menjadi tanggungan saya, ataukah bagaimana? Ini harta kita yang dipinjam atau dihutangi oleh orang lain dan harta itu sampai pada nisab dan berlalu setahun, apakah kita wajib mengeluarkan zakat yang dipinjam oleh orang tersebut ataukah bagaimana? Difahami pertanyaannya? Paham ya? Tayyib. Ini kemarin juga ditanyakan oleh sebagian ikhwah. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, fal hasilu, ini pertanyaannya, seorang wanita dia punya uang banyak, kemudian hartanya itu dipinjam oleh saudara-saudaranya. Nah, apakah dia berkewajiban membayarkan zakat dari harta yang dipinjam oleh saudara-saudaranya tadi? Fal hasilu annal ikhwata alladhina taradu almala yunzaru fihim. Fa in kanu amaliyan wal malu laysa alayhi khatar 'indahum fa inna 'alayki az-zakah tuzakki hadzal mala kulla sanah. Kesimpulan dari jawaban untuk pertanyaan ini adalah bahwa saudara-saudaramu yang meminjam dan berhutang kepadamu itu dilihat kondisi mereka, yunzaru fihim, dilihat kondisinya. Fa in kanu amaliyan, kalau ternyata mereka adalah orang-orang yang muli, artinya lapang, bisa membayarkan hutangnya tanpa ada kendala pada waktu yang telah ditentukan, enggak ada masalah. Pinjam hutang untuk modal, kemudian berlalu waktu, dia dapat keuntungan, enggak ada masalah, bisa membayar hutang pada tempo yang ditentukan. Pinjam 50 juta nanti mengembalikannya dalam tempo waktu setahun atau 2 tahun. Baik pengembaliannya kontan langsung di akhir masa perjanjian tadi atau dibayarkan secara cicilan. Yang jelas harta yang dipinjam telah sampai pada batasan nisab. Apabila mereka adalah orang-orang yang lapang rezekinya, bisa membayarkan hutang, fa inna 'alaiki zakah, maka wajib atasmu wahai sang wanita yang bertanya untuk mengeluarkan zakatnya. Tuzaki hadzal mala kulla sanah. Engkau wajib membayarkan zakat harta yang dipinjam oleh orang lain ini setiap tahunnya. Pinjam 30 juta berarti sudah terkena kewajiban zakat fiddah. Karena fiddah 15 juta. Setiap tahun kita mengeluarkan zakatnya. Tahun ini keluarkan zakatnya. Tahun depan karena dia pinjamnya 2 tahun masih menjadi tanggungan kita, keluarkan lagi zakatnya. Wa in ajalti az-zakata hatta taqbidhi wa tuzakki hadzal mala an kulli sana madiyah fala bas. Namun jika engkau menunda menerima pembayarannya, udah bawalah sama kamu uang ini, kapanpun kamu bisa mengembalikan, nanti kembalikan. Pinjam dia 50 juta, 3 tahun baru dikembalikan. Dia tidak ingin membayar di setiap tahunnya, nantilah kalau uang itu sudah saya ambil, saya terima secara utuh, baru saya keluarkan zakatnya. Maka kata Syekh rahimahullah, maka engkau juga terkena kewajiban mengeluarkan zakat ketika engkau mengambilnya langsung dikumpulkan dari tahun-tahun yang telah lalu. 3 tahun telah berlalu, kemudian dibayar lunas, bayarkan 3 tahun sekaligus pada tahun-tahun yang telah berlalu. Walakin al-aula wal-ahwat, akan tetapi yang lebih utama dan lebih berhati-hati, antuzakiyahu kulla haul hadaran minal mauti hadaran minan nisyan. Akan tetapi yang lebih utama dan lebih berhati-hati adalah engkau wahai sang wanita yang bertanya, hendaklah engkau membayarkan hartamu yang dipinjam dihutang oleh orang lain setiap tahunnya. Hadaran minal maut, hati-hati dari kematian yang datang tiba-tiba. Ingin menunda nanti di akhir tahun sajalah, di akhir pinjaman 3 tahun baru saya bayar kontan zakatnya 3 tahun sekaligus. Hati-hati dari kematian yang datang secara tiba-tiba. Juga hati-hati dari kelupaan, bisa jadi lupa. Maka yang lebih utama kata Syekh rahimahullah adalah tetap dibayarkan setiap tahunnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, amma in kanu mu'sirin fuqara yukhsha 'ala al-mal alladhi 'indahum alla yarji' li'annahum laysu bi'aghniya falaysa 'alayhi zakah. Adapun apabila yang berhutang itu kemudian ternyata mereka adalah orang-orang yang sulit rezekinya, orang-orang yang fakir, ternyata usahanya tidak berjalan dengan lancar, ada kendala sehingga mereka tidak mampu untuk membayar hutang. Laysu biaghnia wa yakhsha 'ala al-mali alladhi 'indahum alla yarji, dan dikhawatirkan harta yang dipinjam oleh mereka tidak segera kembali. Enggak bisa dibayar pada tempo yang ditentukan. Kenapa? Usahanya bangkrut, kehidupannya sulit, atau salah satu dari keluarganya mengalami sakit yang parah, kemudian uang itu digunakan untuk berobat sehingga belum bisa mengembalikan. Yang jelas harta yang dihutang oleh orang lain belum bisa diharapkan untuk kembali. Maka kata Syekh rahimahullah, falaysa 'alaihi zakah, maka harta ini tidak ada zakatnya. Kita yang dipinjami oleh saudara kita yang ternyata sulit mengembalikan, kita tidak terkena kewajiban zakat. Hatta taqbidhi, sampai harta itu baru bisa dibayarkan oleh yang berhutang. 10 tahun kemudian dia punya kelapangan baru bisa membayar, maka pada saat itu baru dikeluarkan zakatnya, dimulai dari tahun itu, bukan dari 10 tahun yang telah berlalu dihitung semua, enggak. Kapan orang yang sulit perekonomiannya tadi mampu mulai membayar hutangnya, baru mulai pada saat itu dihitung haulnya, perputaran setahunnya. 15 tahun yang lalu, afwan, setelah sekian tahun berlalu ana baru mulai bisa mengembalikan harta antum dengan perekonomian yang sulit pada 15 tahun yang lalu. Nah, baru mulai dari sini kita menghitung haulnya. Ini yang kedua. Jadi kesimpulannya, harta yang dihutang oleh orang, harta kita yang dipinjam oleh saudara kita, manakala telah sampai pada nisab dan telah melewati satu haul, satu tahun, tetap ada zakatnya apabila yang berhutang itu punya kelapangan dan kemudahan mengembalikan pinjamannya. Namun kalau yang berhutang itu adalah orang yang memiliki kesulitan, maka kita tidak mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, simpanan untuk haji, simpanan untuk umrah, simpanan untuk membeli rumah, simpanan untuk biaya pernikahan, simpanan untuk beli kebun. Misal seorang sudah mempersiapkan uang. Ini dipersiapkan uang satu bulan 1,5 juta untuk haji atau untuk membayar kebun. Apakah sudah dia lakukan DP? Apa DP itu kepanjangannya? Hah? Uang panjer lah ya, uang muka, urbun, takdimul mal kalau bahasa Arabnya urbun. Sudah dibayarkan DP-nya. Mau beli rumah harganya berapa? 500 juta. Ini saya DP dulu 200 juta. Dengan persyaratan kalau seandainya gagal, maka uang itu kembali walaupun ada potongan persentasenya. Thayyib, uang yang seperti ini tetap terkena kewajiban zakat. Karena pada hakikatnya itu adalah harta kita yang tetap menjadi milik kita. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, al-malul muddakharu lizuwaji aw li bina'i maskanin aw ghairi dzalik يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية. Harta yang disimpan, dipersiapkan untuk pernikahan, disiapkan untuk membangun rumah atau yang lainnya, umum ini atau غير ذلك. Yang jelas harta itu disimpan untuk kebutuhan apa saja. Yajibu fihi zakat, maka wajib dikeluarkan zakat padanya idza balagha nisaba wa hala alaihi alhaul, apabila harta yang kita simpan itu telah mencapai nisab, salah satu dari emas ataupun perak, dan telah berlalu masa setahun. Lah sekarang kalau haji bayarnya berapa ya Basma? 25 juta. Masa menunggunya berapa tahun? 13 tahun. 14 tahun. Berarti ini ada zakatnya. Iya. Baik harta itu kita serahkan ke bagian pengurusan haji atau kita simpan sendirian. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu adalah harta kita yang kita miliki, yang kita kuasai, dan bisa sewaktu-waktu kita ambil kalau memang ada kebutuhan yang sangat mendesak dengan syarat dan ketentuan tentunya. Maka itu tetap menjadi harta kita. 25 juta terkena nisab. Sudah sekian lama, berlalu sekian tahun, demikian pula. Maka ada zakatnya. Sama saja, apakah harta itu dalam bentuk emas yang kita simpan tadi, dipersiapkan untuk sesuatu tadi, dalam bentuk emas atau perak, atau umlatan waraqiyah, atau uang kertas. Mata uang waraqiyah umlah, mata uang waraqiyah kertas. Uang kertas yang kita miliki, yang kita jadikan sebagai nilai tukar. Li'umumil adillati ala wujubi zakati fima balagha nisaban wa hala alaihi alhaul min ghairi istisna. Berdasar pada keumuman dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada suatu harta yang telah sampai nisab dan berlalu masa setahun tanpa pengecualian sama sekali. Enggak ada pengecualiannya. Kecuali tadi yang dihutang oleh orang yang sulit membayarnya, baru tidak ada zakatnya. Adapun ketika kita berhutang dan kita punya harta, maka kita juga wajib mengeluarkan zakatnya. Atau kita menyimpan harta untuk suatu kebutuhan dan harta itu telah sampai pada nisab, berlalu masa setahun, tetap kita wajib mengeluarkan zakat. Masuk juga dalam pembahasan ini adalah apa yang ditanyakan oleh sebagian ikhwah tentang arisan. Ana ikut arisan. Pertanyaannya secara pribadi, tapi kita jawab supaya faedahnya bisa didengarkan oleh kita semua. Saya ikut arisan. Jumlah orang yang arisan 20 orang dan setiap bulan arisannya 3 juta. Apakah terkena kewajiban zakat? Perlu dirinci. Dalam masalah ini perlu dirinci. Yang akan menerima arisan ini tadi, kalau dinominalkan 20 kali 3 juta berapa? 60 juta. Apakah terkena kewajiban zakat? Perlu dirinci. Kalau dia sebagai bandar, biasanya bandar kan ngambil duluan, dia nerima duluan, maka dilihat apakah harta berupa arisan tadi itu tetap ada pada dia sampai perputaran satu tahun, ataukah dia jadikan sebagai modal usaha? Misal bulan Syawal dimulailah arisan tadi atau jula-jula, bandar langsung narik di awal bulan Syawal ini 60 juta harta dia sendiri, demikian pula dengan sesama anggota 60 juta. Kalau itu disimpan oleh dia, saya simpanlah sampai tahun Syawal tahun depan, karena 20 orang kan belum selesai setahun, maka terkena kewajiban zakat. Namun apabila dia digunakan sebagai usaha, dia langsung belikan 60 juta, bisa beli blukar ini, langsung dibelikan blukar, maka tidak ada kewajiban zakat dari harta yang dia terima tadi. Kenapa? Sampai pada nisab, tetapi syarat yang kedua belum terpenuhi. Belum sampai setahun ada dalam kepemilikan dia, sudah dia belanjakan. Kalau di sini, maka kita akan mengetahui bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. 3 kali 5 berapa? 15. Berarti orang yang memasukkan atau mengambil nomornya di nomor 5, tabungan yang telah dia setorkan berapa? 15 juta kan gitu. Nah, dia narik. Nah, ketika dia ngambil tadi, maka tergantung harta itu apakah langsung dia belanjakan atau tidak. Kalau iya, belum terkena kewajiban zakat. Tetapi bagi mereka-mereka yang nariknya dari bulan kelima ke atas, apalagi yang terakhir, maka harta simpanan dia ini terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena dari nomor 5 saja sudah terpenuhi nisab. Kalau dia nariknya di nomor 15 atau di nomor 18 atau di nomor terakhir 20, maka telah nisabnya cukup 15 juta untuk nisab perak. Demikian pula telah berlalu masa setahun tentunya. Dia sudah masukkan ini. Bulan Syawal masuk. Nomor ke-12 Syawal tahun depan kan sudah genap 1 tahun. Dia nariknya di nomor 18. Maka atau di nomor 15, maka telah terkena kewajiban zakat dan dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena uang itu adalah simpanan yang telah sampai nisabnya dan telah berlalu masa setahun. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'ah, terkait rencana daurah yang akan ada di tempat kita ini, Ustazuna Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Umar As-Sawid hafizahullah, dan apa yang diusulkan oleh sebahagian ikhwah kemarin terkait pengumpulan nasi bungkus, maka iya, alhamdulillah, usul yang sangat bagus sekali dan direspon dengan respon yang baik pula oleh pengurus, maka saya mendapatkan amanah di sini untuk menyampaikan bahwa insyaallah akan diadakan pengumpulan nasi bungkus dari para ikhwah yang memiliki kelapangan dan kemudahan, kelapangan rezeki dan kemudahan waktu untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, memberikan hidangan kepada tetamu yang akan datang dari berbagai tempat. Adapun pelaksanaannya insyaallah seperti tahun-tahun yang lalu, dari warga mengumpulkannya ke ketua lorong, ketua lorong kemudian mengumpulkannya ke panitia bagian pengumpulan hidangan makanan untuk para tamu ini. Dan insyaallah nanti oleh pengurus akan disampaikan kepada ketua lorong daftarnya masing-masingnya, untuk pagi berapa, siang berapa, dan diadakan hanya dua waktu makan saja, untuk sarapan pagi dan makan siang. Sebab untuk makan malam kemungkinan besar daurah kita berhenti menjelang zuhur, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, mengingat kondisi kesehatan beliau hafizahullah Ustaz Muhammad Sewet hafizahullah, maka beliau butuh istirahat sehingga kajian hanya sampai pada zuhur, kemudian berkemas dan beristirahat di Palembang. Bagaimana dengan kajian subuh? Ya, mudah-mudahan bisa diadakan dalam upaya pelobian. Mudah-mudahan kajian Sabtu ba'da as-subuh bisa. Sehingga ada 3 sesi kalau ini bisa dilaksanakan, ba'da subuh, kemudian 8:30 hingga menjelang zuhur sesi pertama, kemudian sesi kedua hingga menjelang zuhur. Barakallahu fiikum. Ini yang perlu kami sampaikan. Ustaz Anas, ada pengumuman untuk TD?